penentangan terhadap jalan Allah. Akhirnya yasuddun an sabilillah. Karena cerca para ulama, karena cerca para duat ahli sunnah, yang dicerca orang yang mengajarkan tauhid, yang dicerca orang yang mengajarkan prinsip sunnah, yang dicerca orang yang sedang mengkritik ahlul bid'ah, membantah ahlul bid'ah, membantah hizbiyin, sururiyin, mutamayyi'in. Ini yang dicerca oleh mereka. Berarti membela hizbiyin, sururiyin, mutamayyi'in. Ada pun ahlul sunnah ketika membantah mereka, membela agama, bukan membela pribadi, bukan membela siapa-siapa, membela din. Intisaran ahli bid'ah. Wasad an manhaj salaf. Akhirnya mereka menentang manhaj salaf. Min haythu la yash'urun. Min haythu yash'urun aw la yash'urun. Mereka menentang manhaj salaf secara sadar atau tidak sadar. Merasa atau tidak merasa, mereka menentang manhaj salaf. Wa yaqauna fi hamhati ad-da'wah ila al-batil wal bid'ah. Akhirnya mereka terjerumus dalam lubang ajakan kepada batil, ajakan kepada bid'ah. Haitsu yash'urun aw la yash'urun. Dalam keadaan merasa atau tidak merasa, dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Dan kalam syekh dikatakan intaha, ini dari ucapan Syekh Al-Allamah Syekh Rabi, ucapan Syekh Al-Bani di dalam poin yang pertama dan lanjutkan dengan ucapan Syekh Rabi. Habibullahullah. Intah. Baqi tersisa satu halaman saja atau satu lembar, dua halaman. Mau dilanjutkan? Atau sudah kepanjangan? Atau pertanyaan saja? Tidak ada jawaban. Jawabannya terkumpul pertanyaan.